كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة حميم السجدة وقال طاوس عن ابن عباس يأتي طوعا أو كرها يعطيا قال تأتينا طائعين أعطينا. وقال المنهال عن سعيد قال قال رجل ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. طيب ini perintah sebelumnya, barakallahu fiik, perintah untuk bumi dan langit datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat atau terpaksa. Wa qala min hal an sa'id qala rajulun li ibni Abbas, berkata seseorang kepada Ibni Abbas, inni ajidu fil Qur'ani asya'a takhtalifu 'alayya, aku mendapati beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang takhtalifu 'alayya, yang aku lihat agak berselisih menurut pemahamanku, katanya. Qala fala ansaba bainahum yawma idhi wa la yatasaalun. Di satu ayat Allah mengatakan fala ansaba bainahum, maka di hari kiamat nanti itu tidak lagi nasab di antara mereka dan mereka tidak lagi saling bertanya. Sementara di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Kemudian sebagian mendatangi sebagian yang lainnya dan mereka saling bertanya. Di satu ayat tidak saling bertanya, kemudian ayat yang lain saling menanyakan. Itu satu. Wala yaktumunallaha haditha, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bisa berdusta. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ma kunna musyrikin." Mereka mengatakan, "Rabb kami, wahai Rabb kami, tidaklah kami dulunya termasuk orang-orang musyrikin." Padahal mereka berdusta ini. Fakrikatamu fi hadhil ayah, mereka menyembunyikan sesuatu di ayat ini. Sebentar sebelumnya dikatakan tidak mereka bisa menyembunyikan sesuatu. Waqala, itu yang kedua. Yang ketiga, amis sama'u banaha ila qawlihi dahaha fadakara khalqas sama'i qabla khalqal ardh. Di ayat-ayat itu Allah menyebutkan penciptaan langit sebelum penciptaan bumi. Tsumma qala a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Baik, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala ta'i'in. Fadzakara bi hadhihi khalq al arda fi hadhihi khalq al arda qabla as-sama'. Di ayat-ayat ini justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan bumi dulu sebelum langit. Yang ketiga. Yang keempat, wa qala ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahim. Azizan hakima, sami'an basira. Baik. Fakannahu kana thumma mada. Baik. Faqala fala ansaba bainahum. Afwan, barakallahu. Fakanallahu ghafurur rahim, azizan hakima, sami'an basira. Fakannahu kana thumma mada. Seakan-akan ada kemudian setelah itu pergi. Faqala, maka berkata Ibn Abbas, fala ansaba bainahum fin nafkhatil ula. Maka tidak lagi nasab di antara mereka ketika ditiupnya sangkakala pertama. Thumma yunfakhu fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Fala ansaba bainahuma inda dhalik. Ketika ditiup sangkakala, maka pingsanlah orang-orang, matilah orang, barakallahu fikum, di waktu itu, di langit dan di bumi, kecuali orang-orang atau makhluk yang Allah kehendaki. Fala ansaba bainahuma inda dhalik. Maka tidak ada lagi nasab di antara mereka pada saat itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak pernah saling bertanya. Tapi itu di karena mati semua. Suma fi nafakhatil akhirah, kemudian di tiupan sangkakala yang kedua, Allah mengatakan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Di situlah mereka mulai saling bertanya. Wa ma qawluhu ma kunna musyrikin wala yaktumun Allah. Kami tidaklah dulunya termasuk orang musyrikin. Dengan firman Allah, mereka tidak bisa berdusta, menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, fa inna Allah yaghfiru li ahli al-ikhlasi dhunubahum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk orang-orang yang bertauhid dosa-dosa mereka. Wa qala al-musyrikuna ta'alu naqulu lam nakum minal musyrikin. Maksudnya ketika ahlu tauhid dan ahlu syirik, ahlu tauhid yang banyak melakukan dosa masuk ke dalam neraka, kemudian barakallahu bikum, demikian juga orang-orang musyrikin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan mengangkat mereka, mengeluarkan mereka, orang-orang bertauhid ini, dari neraka karena ketauhidan mereka. Maka berkatalah orang-orang musyrikin kepada sebagian yang lainnya, ta'alu, mari kita kemari. Kita katakan bahwa kita tidak termasuk orang-orang musyrikin, supaya kita juga dikeluarkan. Barakallahu fikum. Mereka mau mencoba untuk menyatakan bahwa mereka bukanlah musyrikin. Barakallahu fikum. Fa khutima ala afwahihim fa tantiku aydiyahum aydiyahum. Maka langsung tertutup mulut mereka, tidak mampu untuk berbicara. Maka yang berbicara adalah tangan mereka. Fa inda dzalika urifa annallaha la yuktamu haditsa. Maka di saat itulah mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak bisa didustai. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa indahu yawaddu alladhina kafaru. Baik. Al-ayah. Wa di saat itulah berangan-angan orang-orang kafir, seandainya dulunya mereka adalah muslimun muwahhidun. Barakallahu fikum. Penyesalan yang tiada arti. Baik. Karena orang-orang musyrikin mengatakan, "Hei, kalian katanya muwahhid. Kalian katanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kalian dengan kami?" Orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, mengangkat mereka dari api neraka karena ketauhidan mereka. Disitulah mereka baru mau mengatakan, "Kami juga tidak melakukan kesyirikan." Di saat mereka mau mengucapkan itu, langsung mulut-mulut mereka tertutup, dan yang berbicara adalah tangan mereka, anggota tubuh mereka. Bodohnya mereka melakukan kesyirikan, wal'iyadu billah. Masya Allah. Demikian pula barakallahu fikum, seperti keadaan ini ketika makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan. Baik. Makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai kambing-kambing pun juga dibangkitkan dan dikisas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latu'addunnal huquqa ila ahliha." Niscaya kalian akan berikan hak-hak itu, serahkan hak-hak itu kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai nanti kambing-kambing itu yang dulunya ditanduk di dunia oleh kambing yang memiliki tanduk, nanti dibalas diberi kesempatan yang menanduk untuk menanduk kambing yang dulunya menanduk dia. Kemudian setelah itu Allah SWT merintahkan mereka semuanya jadi tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya saja aku juga menjadi tanah, selesai urusan. Tapi tidak, karena yang namanya manusia dan jin ini mukallaf, kekal abadi, imma di sorga wa imma dalam api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khalaqal arda fi yawmayn thumma khalaqas samaa'a thumma istawa ila as-samaa'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi di dua hari, thumma kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Fasawwahunna fi yawmayn akharayn, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan di dua hari berikutnya. Thumma dahaa'al arda, taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengairi dan menghidupkan bumi. Wadatib. Wadahuha an akhraja minhal ma wal mar'a. Baik, menghidupkan bumi dengan cara memunculkan air dan barakallahu fikum tetumbuhan. Wa khalaqal jibala. Baik, wal jimala wal akam wa ma bainahuma. Dan Allah menciptakan jibal, gunung-gunung, wal jimal, Allah alam, wal akam, akam ini bukit-bukit, wa ma bainahuma fi yawmaini, dan apa yang di antara keduanya dalam tempo dua hari. Fadzalika qawluhu dahaha wa qawluhu khalaqa al-ardha fi yawmain. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, dahaha, menumbuhkannya. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, khalaqa al-ardha fi yawmain. Fajurilatil ardu wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam tempo dua hari. Barakallahu fikum. Wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam. Dan apa yang ada padanya dari segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tempo empat hari. Taib. Wa khuliqatis samawati fi yawmaini, demikian juga khuliqatis samawati fi yawmaini, diciptakan langit itu dalam tempo dua hari. Wa kana Allahu ghafura, yasamma nafsahu dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun, Allah menamakan dirinya Ghafur. Wa dzalika qauluhu ay lam yazal kadzalik, ini tetap terus menerus Allah memiliki sifat itu Maha pengampun. Fa'inna Allah lam yurid syai'an illa asaba bihi alladhi arada. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah inginkan itu terjadi. Wa la yakhtalif 'alaika al-Qur'an, dan janganlah engkau barakallahu bikum menganggap adanya ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya. Fa inna kullam min 'indillah, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala baik yang bertolak belakang. Qala Abu Abdullah haddatsanihi Yusuf ibn Adi qala haddatsana Ubaidullah ibn Amr an Zaid ibn Abi Unais an al-Minhal bihadha. Wa qala Mujahid lam lahum ajrun ghairu mamnun. Berkata Mujahid, lahum ajrun ghairu mamnun, untuk para penghuni surga mereka mendapatkan pahala yang tanpa perhitungan lagi. Taib aqwataha arzaqaha, arzaqa rezeki-rezekinya. Fi kulli sama'in amraha mimma umira bihi, apa yang Allah perintahkan padanya. Nahisatin masyaim, wa qayyadna lahum qurana'a tatanazzalu alaihimul malaikatu indal maut. Wa qayyadna lahum qurana, ada yang mendampinginya, ada karinnya. Baik, tatanazzalu alaihimul malaikatu indal maut, turun malaikat menjelang kematiannya. Ihtazzat bin nabat warabat, tazat yakni tanah ini bergoyang karena adanya tanaman yang akan tumbuh dari dalamnya. Warabat, irtafaat, barakallahu fikum. Yakni tumbuhan ini ketika tanah kan tenang, barakallahu fikum. Ketika kecambah ini mau naik, dia akan apa? Bergoyang, bergerak. Karena ada dorongan dari dalam. Warabat, setelah dia muncul di permukaan tanah, dia pun menjadi meninggi. Wa qala ghairuhu min akmamiha hina tatlu'u. Baik. Min akmamiha, jadi akmah ketika muncul. La yaqulanna hadha li ay bi amali, mereka mengatakan ini karena amalanku, usahaku. Ana muhiq wa tahququm bi hadha. Baik. Saya pantas memang untuk ini. Sawa al-lisailin qaddaraha sawa, Allah tetapkan sama. Fahadainahum dallalnahum alal khairi wasyarr. Fahadainahum, ya kami tunjukkan kepada mereka mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana al-haq, mana yang batil. Allah terangkan, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan Allah merintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang dari melakukan kejelekan. Ini namanya fahadainahum. Kami terangkan kepada mereka semuanya. Baik. Kejelekan dan kebaikan. Kaqaulihi wa hadainahun najdain. Sama seperti firman Allah, dan kami tunjukkan kepada mereka, kami ajarkan kepada mereka, kami beritakan kepada mereka dua jalan ini. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada lagi yang tersamarkan. Taib. Liyahya man hayya an bainah wa liyahlika man halaka an bainah. Supaya hidup orang-orang taib dengan kebenaran, jelas dia di atas kebenaran, dan binasa orang di atas kebatilan, jelas bahwa dia berada di atas kebatilan. Faqali hadainahun as-sabil wal huda alladhi huwa al-irsyadu bi manzilati as'adnahu. Baik. Arsyadna al-irsyad wal huda di sini adalah petunjuk, nasihat, pendidikan, pengajaran. Baik. Min dalika qawluhu ulaika alladhina hadallahu fa bihudahum iqtadi. Mereka-mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk mereka itulah kalian hendaknya mengikut. Yuzaun yukaffaun, yuzaun yukaffaun, yang ini dihalangi untuk maju. Taib. Fahum yuzaun. Min akmamiha kishrul. Taib. Kishrul kufri hiya al-kam. Barakallahu alaikum. Kita lihat tengok ini. Barakallahu alaikum. Min akmamiha. Ulaika alladhina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Waliyun hamim al-qarib. Malana min hamimin wala malana min syafi'i, malana min syafi'ina wala hamim wala aisyalaya. Wala sadiqin hamim. Hakadah. Malana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Kalau di sini waliun hamim, pembela yang sangat penyayang. Kalau di ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang malana min, malana min Syafi'in wala sadiqin hamim. Ini ucapannya orang-orang kufar ketika adanya orang-orang mukmin yang melakukan dosa dan tidak terampuni sehingga dia harus dibersihkan dalam api neraka. Dan ini termasuk fadlu suhbatis salihin, keutamaan berkawan berteman dengan orang saleh. Barakallahu fikum. Ketika dia masuk ke dalam sorga, orang saleh ini masuk ke dalam sorga dan dia bersenang-senang di dalamnya. Dia bertanya, ya Rabbi, aina sahibi fulan? Mana sahabatku si fulan? Baik. Aku cari-cari dia di sini, kok tidak pernah aku lihat. Aina sahibi fulan? Maka dikatakan kepadanya bahwa sahibaka fulan di dalam api neraka. Baik. Maka berkata orang saleh ini, ya Rabbi, baik, tidak sempurna kenikmatanku di dalam surga ini kalau tidak aku bersama dengan saudaraku itu. Maka diperintahkanlah untuk dikeluarkan sahabatnya ini dari api neraka. Orang-orang pun bertanya, apakah dia mati syahid? Apakah dia memiliki amalan yang sangat besar? Apakah dia, apakah? Orang bertanya-tanya. Baik. Bertanya-tanya. Kok tahu-tahu dikeluarkan dia dari api neraka? Ternyata dikatakan kepada mereka bahwa dia di barakallahu fikum dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sahabatnya yang saleh. Barakallahu fikum. Sahabatnya yang saleh. Bukan karena dianya, tapi karena sahabatnya ini. Baik. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, barakallahu fikum, akthiru min suhbatis salihin falinna likulli wahidin syafa'ah. Perbanyaklah kalian berkawan berteman dengan orang saleh karena setiap orang saleh itu memiliki syafaat. Barakallahu fikum. Karena setiap orang saleh memiliki syafaat, pembelaan nanti di hari kiamat. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Baik, berteman dengan orang-orang yang baik yang bisa menuntun, bisa mengingatkan, bisa menolong, bisa membantu untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Berkawan berteman dengan orang baik, cepat nyambungnya, susah putusnya. Berkawan berteman dengan orang jelek, buruk perangainya, fasakah, fajarah, susah nyambungnya, cepat putusnya. Barakallahu fikum. Berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh akan langgeng sampai hari kiamat. Seperti kisah tadi itu. Sampai hari kiamat dia mencari. Mencari temannya. Mana sahabatku si fulan? Ya Allah, aku tidak lihat dia. Baik. Maka dikeluarkan sahabatnya dari api neraka karena sahabat yang solehnya yang menginginkannya beserta dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang fasik yang persahabatannya tidak dibangun di atas takwa. Mereka di dalam api neraka saling melaknat, memaki, mencela, menyesali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Min mahis hasa anhu malana min mahis, yakni kami tidak bisa keluar dari sini. Hada anhu, yakni tidak bisa menyingkir, tidak bisa mengelak dari adab Allah Subhanahu wa taala. Miria wa muria wahid satu ai imtira, yakni berdebat, berseteru. Dan ini pekerjaannya orang-orang yang ada dalam api neraka, saling menyalahkan, saling melaknati. La haula wa quwwata illa billah. Padahal dulunya di dunia mereka saling membela, bahkan berani mati untuk membela saudaranya, membela sahabatnya. Fasaqah. Wa qala Mujahid, i'malu ma syi'tum, bukan artinya silahkan kalian melakukan apa saja yang kalian lakukan, tapi ini adalah wa'id, ini adalah ancaman. Baik. Ancaman. Wa qala Ibn Abbas, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Artinya ketika Anda didzalimi oleh seseorang, dianiaya, maka balaslah dengan cara yang baik. Baik, dengan cara apa? As-sabr indal ghadab wal 'afw indal isaa'ah. Bersabar ketika kita marah, wal 'afw indal isaa'ah, dan memaafkan ketika kita diperlakukan jelek. Fa idza fa'aluhu asamahumullahu wa khada'a lahum aduhum. Kalau ini yang kita lakukan, baik, bersabar ketika marah dan memaafkan ketika mendapatkan kejelekan. Kalau yang kita lakukan, asamahumullah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khada'a lahum aduhum, bahkan musuh-musuhnya tunduk kepadanya. Ka'annahu waliyun hamim, sama seperti wali pembela yang sangat pengasih. Padahal dulunya adalah musuh. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainaha wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa bi hadzin." Idfa' billati hiya ahsan. Wah, ini yang susah. Orang melakukan kejelekan kepada kita, kemudian kita berlaku baik kepadanya. Wah, ini susah. Jarang yang bisa. Tapi kebanyakan orang kalau dia diperbuati jelek, oh dia akan membalas. Tapi tidak akan tenang jiwanya sebelum dia balas dendam. Barakallahu fikum. Tapi ini sangat sos. Sangat berat memang. Tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki akhlak perangai yang luar biasa. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kebanyakan orang kalau dianiaya, disakiti, diganggu, tapi kalau bisa enggak bisa melakukan pembalasan pada saat itu, dia akan menunggu kesempatan. Barakallahu fiik. Kalau dia merasa tidak bisa membalas pada saat itu juga, dia akan mengatakan, oh iya ngana, tunggu ngana. Barakallahu fiik. Artinya dia menyimpan sesuatu amarah yang suatu saat dia akan lampiaskan. Wah, ini kebanyakan orang. Tapi kalau kejelekan itu dibalas dengan kebaikan, masya Allah, Anda akan mendapati orang-orang yang dulunya benci, dulunya memusuhi, akan menjadi kawan yang sangat dekat, yang membela dan sangat pengasih. Qala rahimahullahu ta'ala, babun wa ma kuntum tastatirun ayya syahada alaikum sam'ukum wala abusarukum wala jululukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad 'alaykum. Kalian tidak pernah bisa bersembunyi, mengelak, menghindar dari apa yang dipersaksikan atas kalian oleh pendengaran kalian sendiri, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian, semuanya akan memberikan persaksian. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Cuma persangkaan kalian dulunya di dunia, ya, bahwa Allah SWT tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Padahal Allah SWT maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Baik. Bahkan di hari kiamat nanti, barakallahu fikum, mereka minta saksi. Mana saksinya kami melakukan itu ya Allah? Maka ditutuplah mulut mereka dan semuanya diperintahkan untuk menjadi saksi. Matanya, barakallahu fikum, pendengarannya, kulitnya, semuanya menjadi saksi atas dia. Tangannya, kakinya, la haula wa illa billah. Sehingga mereka bisa berbicara dengan kulit mereka sendiri. Jadi setelah dilakukan persaksian oleh kulit-kulit mereka, mereka dipersilahkan berbicara. Akhirnya apa? Mereka bisa berbicara dengan lisan mereka. Kemudian mereka mengajak bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wei kulit, kenapa kau mempersaksikan atas kami apa yang pernah kami lakukan dulunya di dunia? Kulitnya menjawab, antakanallahu alladhi antaka kulla syai. Allah yang menjadikan kami bisa bicara sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan apapun bisa bicara. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana As-Salt ibn Muhammad qala haddatsana Yazid ibn Zuri' an Rauh ibn al-Qasim an Mansur an Mujahid an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud an Ibnu Mas'ud wa ma kuntum tastartiruna ay yashhad 'alaykum sam'ukum al-ayah kana rajulani min Quraisy wa khatanul lahumā min Thaqib aw rajulani min Thaqib wa khatanul lahumā min Quraisy fi baitin faqala ba'dhum li ba'dhin atarawna anna Allaha yasma'u hadithana qala ba'dhum yasma'u ba'dahu wa qala ba'dhum li anna la in kana yasma'u ba'dahu laqad sami'a kullahu fa anzalat wa ma kuntum tastatiruna ay yash'ala 'alaykum sam'ukum wa la absarukum. Kana rajulani min Quraisy wa khatanul lahumā min Thaqib. Ada dua orang dari Quraisy dan khatan, ini sahabatnya dari Thaqib. Aw rajulani min Thaqib wa khatanul lahumā min Quraisy atau kebalikannya. Berada di satu rumah, faqala ba'dhum li ba'd, atarawna anna Allaha yasma'u hadithana. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kita ini di malam ini atau di tempat ini? Qala ba'dhum yasma'u ba'dahu. Sebagian mengatakan Allah mendengar sebagiannya. Yang lainnya mengatakan la in kana yasma'u ba'dahu laqad sami'a kullah. Kalau Allah mendengar sebagiannya, berarti Allah mendengar semuanya. Ya, ini apa yang menghalangi Allah mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian yang lainnya? Fa'anzalat, maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad 'alaikum sam'ukum wala absarukum. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar, barakallahu fikum, dari apa yang pernah dia ucapkan dan apa yang pernah dia lakukan. Karena semua yang diucapkan akan tercatat tertulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.